Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan apa yang biasa kita baca pada malam Rabu ini, yaitu matan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Nah, kita sampai pada bab qala rahimahullah ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. وقوله وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Nah, bab ini dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Al-Mulakhas. Kata beliau, qala munasabatul babi li kitabi tauhid, qala arada al-muallif rahimahullah bihadal bab أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب وأن كلا منهما ينافي كمال التوحيد. Iya, sehingga disebutkannya bab ini dalam kitab Tauhid ia masih memiliki keterkaitan dan juga adanya hubungan antara bab ini dengan kitab Tauhid, karena di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan kepada kita tentang perkara-perkara yang itu akan mengurangi tauhid seorang hamba dan juga keimanan seorang hamba. Di antaranya adalah dua sifat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah. Yang kedua adalah al-kunutu min rahmatillah. Yang pertama, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iya, seorang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua sifat ini adalah sifat yang tercela. Yang pertama, dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dia lupa ketika dia terus menerus di atas kemaksiatan dan dosa. Iya, dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang iqab dan siksanya sangat pedih dan juga sangat dahsyat. Iya, karena dia lupa sehingga dia pun merasa aman. Iya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala terus mengistidraj dia. Iya, terus mengulur dia dengan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dalam keadaan dia terus menerus di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-muallif rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan bab ini untuk menjelaskan bahwasannya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata beliau, min a'zamil dhunub, termasuk dosa yang paling besar. Iya. Di antara sekian banyak dosa-dosa besar, iya, termasuk dua sifat ini adalah al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Qala wa anna kullan minhuma yunafi kamal tauhid. Dan bahwasanya kedua-duanya sifat tersebut, yaitu al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah, ini kata beliau rahimahullah atau hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, yunafi kamal tauhid, bertentangan dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Iya, tadi yang al-amnu min makrillah, ya, seorang yang terus menerus iya dia berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia merasa aman, Allah tidak langsung menimpakan kepada dia uqubah iya dengan sebab dosa yang telah dia lakukan, sehingga pun dia terus iya merasa aman dan tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah al-qunutu min rahmatillah. Iya, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia seorang yang telah melampaui batas, iya, dengan melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, sehingga pun atau sehingga karena dia terus-menerus demikian, iya, menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikarenakan kebodohan dia atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ini menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertaubat, ya, tidak mau berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua akhlak dan dua sifat yang tercela. Al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Bisa mengurangi keimanan dan tauhid seorang hamba. Qala wa annahu yajibu 'alal mu'min an yajma'a bainal khaufi war raja. Dan bahwasannya wajib atas seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengumpulkan dan dia menyatukan antara dua sifat yang terpuji, kebalikan dari dua sifat yang tercela tadi. Apa sifat tersebut? Yaitu al-khauf war-raja, ya, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Sehingga dua sifat yang terpuji tersebut harus ada pada diri seorang hamba ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-khauf, iya, dia takut akan sebab atau akan, iya, pengaruh dari dosa yang dia lakukan, dan juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kejelekan dengan telah apa namanya dengan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian juga dia berharap ketika dia melakukan, iya, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan tersebut. Sehingga kata beliau, dua sifat yang tercela tersebut, al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah, ini termasuk perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afa aminu makrallah, ya, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terus, ya, mengistidraj mereka, ya, terus Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, apa namanya, tangguh dan juga memberikan tempo waktu kepada mereka dalam keadaan mereka terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Iya, Syaikhuna hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya al-amnu min makrillah, iya, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Kata beliau hafizahullah taala, yang pertama seorang yang dia tidak mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-makr. Nah, itu yang pertama. Sehingga di antara yang disebutkan di dalam permasalahan al-asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-makr tapi dengan qaid. Iya, tidak secara mutlak, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yamkur biman yastahiq al-makr. Allah Subhanahu wa taala, iya, memiliki sifat makar, akan tapi bagi orang-orang yang berhak mendapatkan makar tersebut. Iya, karena yang namanya makar adalah yusal al-makruh ila al-ghair bi asbabin khafiyah. Apa itu al-makar? Al-makar adalah, iya, seorang menyampaikan, iya, perkara-perkara yang jelek kepada orang lain dengan cara-cara yang tersembunyi. Iya, tidak diketahui oleh orang tersebut. Ini namanya makar. Dan tentunya al-makar itu ada dua. Karena Allah Subhanahu wa taala, iya, disifati dengan sifat tersebut tapi dengan, iya, tidak secara mutlak, akan tapi yang disebut dengan sifat muqabalah. Iya, ada makar yang mahmud dan ada makar yang madhmum. Iya, makar yang mahmud tentunya tadi, iya, melangsungkan makar tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makar tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iya, mereka telah membuat makar dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga membuat makar, wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang berbuat atau yang membuat makar bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makar tersebut. Sehingga yang pertama, ketika dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman akan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, maka ini dikhawatirkan dia telah terjatuh kepada kekufuran. Kata beliau hafizahullahu taala, dikhawatirkan ketika dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala karena menafikan sifat tersebut dari Allah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, ya, seorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih mendominankan pada diri dia sifat ar-raja. Iya, sifat ar-raja tersebut adalah iya rasa harap. Iya, dia lebih mendominasi pada dirinya sifat tersebut. Setiap kali dia berbuat kemaksiatan, yang dia ingat adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Iya, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan seterusnya. Ini orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yang dia iya mendominasi pada dia sifat ar-raja. Iya, padahal yang telah disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tadi, bahwasanya wajib atas seorang mukmin untuk mengumpulkan antara dua sifat yang terpuji tersebut adalah al-khawfu war-raja. Jangan sampai ar-raja itu mengalahkan sifat al-khawf, tapi harus dominan, dua-duanya sama, tidak melebihi yang lainnya. Sehingga kalau seandainya orang yang mengingkari sifat na'am al-makar tersebut karena dia terdominasi oleh sifat ar-raja, maka kata beliau hafizahullah, orang tersebut telah terjatuh kepada dosa besar. Ya, telah terjatuh kepada dosa besar seperti yang akan disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. Sehingga itu yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala terkait sifat al-makr. Bahwasanya makr ada yang mahmud, ya, ada yang terpuji, dan ada yang mazmum, yang tercela. Ya, yang tercela tentunya seorang melakukan makar pada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan makar tersebut. Qala wa qawlihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nah, jadi kesimpulannya Allah memiliki sifat makar. Miklat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makar. Memiliki sifat makar enggak? Ya, mutlak. Abdul Aziz punya mutlak atau? Iya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar tapi dengan syarat, dengan qaid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yamkur biman yastahiqul makr. Iya, dalam iya bab al-asma wa sifat yang disebut dengan sifat al-muqabalah. Iya, jadi tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Karena sifat makar ada yang mazmum dan ada yang mahmud. Ya, berbeda dengan kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan al-khiyanah. Ya, dengan sifat al-khiyanat. Kalau al-khiyanat kata beliau, ya, itu mazmum secara mutlak, tercela secara mutlak, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengannya. Dan yang semisal dengan al-makar yang disebutkan oleh beliau seperti al-khida'. Ya, al-khida' ini seperti al-makar. Iya, yang masuk pada sifat al-muqabalah. Qala wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Iya, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang ad-dallun, yaitu orang-orang yang sesat. Naam, seorang yang dia telah melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, kemudian dia terjatuh kepada ya dosa yang berikutnya, karena ini termasuk dosa besar juga, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala, atau di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari dua ayat tersebut. Kata beliau rahimahullah hafizahullah, qala ma yustafadu minal ayatain fil ayatil ula at-tahdhiru minal amni min makrillah wa annahu min a'zamidh dhunub. Ya, dalam ayat yang pertama kata beliau adalah peringatan dari seorang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tadi yang telah disebutkan apa itu seorang yang merasa aman dari makar Allah, yang dia terus menerus di atas dosa dan kemaksiatan dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepadanya azab. Iya, sehingga dia pun merasa aman dan juga tidak merasa takut kepada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu namanya istidraj. Iya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada dia. Iya, dalam keadaan dia muqimun ala ma'siyatih, terus menerus di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan al-istidraj, terus diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika datang waktunya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Qala wa annahu min a'zamidh dhunub. Dan tentunya iya, beda dengan seorang mukmin. Iya, kalau seorang mukmin kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji dia iya dengan suatu dosa, iya suatu kemaksiatan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang mukmin dengan dia melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Iya, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau, diantaranya adalah agar dia merasa tawadu', iya, merasa rendah diri dengan amal ketaatan yang telah dia lakukan. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang mukmin dengan dosa tersebut agar dia tidak merasa bangga dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Sehingga ini beda antara seorang yang mukmin dengan seorang yang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan di antara keduanya. Qala fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua kata beliau, at-tahdhiru minal qunuti min rahmatillah wa annahu min a'zamidh dhunub. Iya, dalam ayat yang kedua kata beliau adalah adanya peringatan dari seorang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, bahkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yaitu dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan atas diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Iya, sehingga tidak ada celah untuk seseorang berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia tadi memiliki sifat ar-raja, ya, rasa harap yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada ampunannya. Qala wa annahu min a'zamidh dhunub. Dan demikian pula seorang yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, atau berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga termasuk dosa yang paling besar. Qala fil ayatain, dalam dua ayat tersebut kata beliau, annahu yajibu 'alal mu'min an yajma'a bainal khawfi war raja fala yughallab atau fala yughallib janibar raja faya'manu makrallah wala yughallib janibal khawf faya'is min rahmatillah. Iya, dalam dua ayat tersebut kata beliau bahwasanya, atau penjelasan tentang dua ayat tersebut, bahwasanya wajib atas seorang mukmin untuk dia mengumpulkan dan ada padanya dua sifat yang terpuji kebalikan dari sifat atau dua sifat yang tercela tersebut, yaitu al-khawfu war-raja, ya, ada rasa takut dan ada rasa harap. Qala fala yughallib janibar raja faya'manu makrullah. Dan jangan sekali-kali dia mendominankan pada diri dia sisi ar-raja, ya, sifat ar-raja yaitu rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendominasi pada diri dia, maka apa yang akan terjadi? Faya amanu makrallah. Dia akan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh dia melebihkan sifat ar-raja daripada al-khawf. Qala wa la yughallib janib al-khawf fayai'as min rahmatillah. Dan demikian pula dia jangan sampai mendominankan pada diri dia, melebihkan pada diri dia sisi al-khawf atau sifat al-khawf, maka dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dua sifat ini tadi yang terpuji ini akan iya menjauhkan dia dari dua sifat yang tercela tadi. Iya, sifat al-khauf dari uqubah Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari azabnya, iya, itu akan menjauhkan dia dari sifat al-amnu min makrillah. Dan juga sifat ar-raja akan menjauhkan dia dari sifat al-kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ya yang disebutkan oleh para ulama kita adalah salah seorang kita di enam tidak boleh melebihkan salah satu di antara keduanya. Harus semuanya sebanding, al-khauf war-raja. Ya, meskipun sebagian menyebutkan ketika dia dalam keadaan sehat, ya dia harus melebihkan sifat al-khauf, dan dalam keadaan sakit dia harus melebihkan sifat ar-raja. Tapi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, dia harus ya menyeimbangkan antara sifat al-khauf dan sifat ar-raja fi halis sihah wal marad. Ya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Qala rahimahullahu taala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya tentang al kaba'ir, yaitu dosa-dosa besar, maka beliau pun menjawab asyirku billah. Ya, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal ya'su min rauhillah, tadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini jelas ya menunjukkan bahwasanya al-kunut min rahmatillah wal amnu min makrillah termasuk dosa besar yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Qala wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala akbarul kaba'ir al-ishraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abd Razzaq. Iya, dari hadis dan atsar Ibn Mas'ud, beliau mengatakan akbarul kaba'ir, iya, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah. Iya, seorang berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan ampunannya. Iya, hadis 6 akhirnya juga menunjukkan bahwasanya dua sifat tersebut yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala di dalam bab, iya, dalam kitab tauhid ini, bahwasanya dua sifat tersebut adalah termasuk dosa besar. Al-amnu min makrillah, iya, tapi dengan rincian yang disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah taala tadi, kalau seandainya dia merasa aman dari makar Allah karena dia menafikan dan tidak mengimani Allah memiliki sifat makar, maka dia dikhawatirkan terjatuh kepada kekufuran. Demikian pula al-kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, iya, ini termasuk dosa besar yang benar bertentangan tentunya dengan at-tauhid, bisa mengurangi keimanan dan tauhid seorang hamba. Sehingga yang harus ada pada diri seorang mukmin yang tadi disebutkan adalah ketika dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, dia harus memiliki dua sifat, yaitu al-khauf war-raja, rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, rasa takut tadi agar dia terjauhkan dan terhindarkan dari sifat al-amnu min makrillah, dan juga ar-raja agar dia terjauhkan dari sifat al-kunutu min rahmatillah. Naam, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.